menggunakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.